Ditunggu subscribernya di Koplo Time. Iya, yeah, yang disponsori jangan oleh. Jangan lupa like, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Yeah. Biar kalau ada uploadan terbaru, Anda menjadi yang pertama. Langsung aja kali ini yuk, satu tembang bareng-bareng New Rosita. Yang tahu boleh kita nyanyi sama-sama ya. Mantap. tenang.